karena akan terhindar dari kejahatannya. Bagus, silakan. Pertanyaan yang terakhir. Nanti pada hari kiamat, bumi akan bercerita tentang perbuatan para hamba. Bumi cerita sama siapa? Sama Allah. Kemarin kita jelaskan, apakah Allah butuh? Tidak butuh. Kenapa? Bukan itu. Kalau itu gampang sekali. Kenapa Allah enggak butuh? Karena Allah Maha Tahu. Pertanyaannya. Baru pertanyaan sekarang. Kalau memang Allah enggak butuh, kenapa kok bumi cerita? Untuk menampakkan sifat keadilan Allah. Satu. Yang kedua. Bagus. Untuk menghindari manusia berkelit. Ini di paroloro ke buku ini. Yang pertama. Ya. Oh, dia aja. Alhamdulillah. Monggo. Nanti temui saya. Masih ada. Para hadirin hadirat sekalian yang menghormati, segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya. Para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan memasuki tafsir surat Az-Zalzalah ayat yang ke-5 yang berbunyi bi anna rabbaka auha laha, yang artinya hal itu karena Allah yang mewahyukan kepadanya. Ayat ini merupakan kelanjutan dari cerita tentang kejadian di hari kiamat. Bahwa di ayat yang ke-4 diceritakan bumi nanti akan mengisahkan. Bumi akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan tingkah pola para manusia yang mereka lakukan di atasnya. Kok bisa bumi itu lapor sama Allah? Jawabannya ada di dalam ayat yang ke-5. Bi anna rabbaka auhalaha. Yang demikian itu karena Allah mewahyukan kepada bumi. Kalau kita cermati kalimatnya, auha. Auha itu artinya adalah mewahyukan. Selama ini, kalau kita dengar kata wahyu, kaitannya dengan apa? Nabi. Ya enggak? Nabi dan Rasul. Oh, berarti bumi itu nabi ya? Karena mendapat apa? Wahyu. Ketahuilah, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, bahwa wahyu itu maknanya enggak cuma satu. Wahyu itu maknanya macam-macam. Terus wahyu yang di sini itu maknanya apa, Ustaz? Wahyu yang di dalam ayat ini artinya adalah perintah dan izin. Berarti bi anna rabbaka auhalaha artinya adalah karena sesungguhnya Allah memerintahkan dan mengizinkan bumi untuk bercerita. Itu artinya. Bi anna rabbaka auhalaha artinya adalah karena sesungguhnya bumi diperintahkan dan diizinkan oleh siapa? Oleh Allah. Nah, ini pelajaran baru ini. Pelajaran baru dan penting buat kita. Bahwa kata-kata mewahyukan itu tidak melulu untuk nabi. Karena kalau seperti itu nanti jangan-jangan ada yang memahami bahwa wanita bisa jadi apa? Nabi. Karena kalau misalnya kita buka dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7, di situ diceritakan kisah tentang Nabi Musa dan ibunya Nabi Musa. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'ih. Dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa, susuilah anakmu. Isi wahyunya apa? Susuilah anakmu. Berarti kalau sembarang wahyu itu untuk Nabi, bisa jadi nanti muncul Nabi apa? Wanita. Apa ada Ustaz Nabi yang wanita? Ada orang ngaku Nabi wanita, ada gak? Nengendi? Di Indonesia? Apa iya? Ada. Dari dulu sudah ada. Tahu gak dulu pada zaman Nabi sudah ada wanita ngaku Nabi dan dinikahi oleh laki-laki yang ngaku Nabi. Berarti Nabi lanang karo wadon ketemu ya. Yang laki-laki adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Istrinya itu ngaku apa? Nabi. Di Indonesia juga ada. Di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan saya baca di berita, ada seorang wanita ngaku Nabi. Namanya Nur Intan. Berarti ketemu Nabi siapa? Nabi Nur. Nur siapa? Nur Intan. Karena apa? Karena mungkin dia berdalilkan, oh ada Nabi wanita. Itu ibunya Nabi Musa. Ketahuilah bahwa makna mewahyukan yang ada dalam ayat tadi, surat apa tadi? Al-Qasas ayat 7, artinya adalah mengilhamkan. Berarti ini kita sudah nemu berapa makna itu. Tadi perintah dan izin. Terus sekarang maknanya apa? Mengilhamkan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa agar menyusui anaknya. Ilham itu apa? Ilham itu petunjuk. Ya. Pertunjuk yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba. Itu namanya ilham. Oh, saya dapat ilham. Saya dapat ilham. Ah, ibunya Nabi Musa ini dapat ilham dari Allah agar menyusui anaknya. Fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Kalau misalnya engkau takut. Takut apa? Takut, bukan takut menyusui. Takut ketahuan sama pasukannya Fir'aun. Karena saat itu pasukannya Fir'aun melakukan sweeping. Sweeping apa? Sweeping bayi laki-laki. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kamu takut wahai ibunya Musa, maka lemparkanlah anakmu kemana? Sungai. Suruh dilemparkan kemana? Ke sungai. Ya tentunya orang diceburakan blung ibu ya. Pakai apa? Ya mungkin pakai sampan atau pakai keranjang, pokoknya enggak tahu, yang jelas supaya dialirkan di sungai. Wala takhafi wala tahzani, di antara ilhamnya Allah kepada ibunya Musa, janganlah engkau merasa takut, jangan merasa sedih. Kenapa? Inna raduhu ilaihi. Karena kami akan kembalikan anakmu ini kepadamu. Ceritanya gimana kok bisa kembali? Karena ketika bayi itu sampai lewat di istananya Fir'aun, istrinya Fir'aun melihat ada bayi. Maka akhirnya dia tertarik. Kemudian diambil itu bayi. Ketika diambil, ditawarkan kepada dayang-dayang yang ada di mana? Istana. Tidak ada yang. Musa tidak mau nyusu kepada salah satu dayang itu. Tidak ada yang mau. Akhirnya dibuatlah sayembara. Siapa yang bisa nyusui bayi ini? Datang berbondong-bondong wanita. Gimana tidak tertarik? menyusui di rumahnya siapa? Raja. Mesti duitnya akeh. Ya iyalah. Mesti uangnya banyak. Berbondong-bondong antri, enggak ada yang mau. Maju ibunya siapa? Nabi Musa. Begitu ketemu sama teteknya langsung ngenyot itu. Enggak henti-hentinya. Subhanallah. Kemarin menyusui dalam keadaan takut. Sekarang menyusui di mana? Di dalam istana. Dibayar maning. Subhanallah. Itulah kekuasaan siapa? Allah. Nah, ibunya Nabi Musa ini mendapatkan apa? Wahyu. Apa artinya wahyu tadi? Ilham. Berarti tidak setiap yang dikatakan dalam Al-Quran dapat wahyu, itu lantas otomatis jadi apa? Nabi. Kalau misalnya setiap yang dapat wahyu itu jadi nabi, bisa-bisa nanti ada nabi di kalangan serangga. Apa Ustaz? Serangga. Tahu serangga? Binatang yang kecil. Kalau tidak percaya, silahkan buka dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68. Dalam surat An-Nahl ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa auha rabbuka ila nahli. Dan Allah memberikan wahyu kepada tawon. Kepada apa? Tawon. Tahu tawon? Kayak sing bisa apa? Sing bisa ngentuk. Nanti jangan-jangan muncul nabi dari kalangan apa? Tawon. Apa yang Allah wahyukan kepada tawon? Anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Kata Allah kepada tawon tersebut, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Itu isi wahyunya Allah kepada siapa? Tawon. Apa arti wahyu di sini? Wahyu di sini artinya juga sama kayak yang sebelumnya. Apa? Ilham. Masih ada Ustaz mana yang lain? Masih ada. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-An'am ayat 112. Wahyu bisa berarti bisikan. Bisa berarti apa? Bisikan. Apa itu? Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Begitulah ketetapan kami, setiap nabi pasti kami hadapkan dengan musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Di antara musuh-musuh itu setan jin dan setan manusia, yuhi ba'duhum ila ba'din, masing-masing saling mewahyukan. Ngeri mbok, anak setan bisa memberi wahyu. Wahyu di sini maksudnya adalah membisikkan. Berarti kembali kepada makna yang tadi kita bahas, bahwa wahyu yang dimaksud di dalam ayat kelima dari surat Az-Zalzalah artinya apa? Memerintahkan dan mengizinkan. Berarti bumi pada hari kiamat nanti membongkar setiap peristiwa yang ada di atasnya adalah karena perintah dari Allah Azza wa Jalla. Berarti apa Ustaz? Berarti pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini bahwa seluruh makhluk di muka bumi ini melakukan sesuatu karena menjalankan perintah dan titah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi bergoyang alias gempa. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian angin bertiup kencang. Kenapa? Karena diperintahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wereng menyerang sawah. Kenapa? Karena diperintahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk tersebut melakukan apa yang mereka lakukan karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Angin bertiup kencang. Kadang bertiup kencang, kadang sepoi-sepoi. Karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz apa tahu ngobrol kalau angin apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Pada suatu hari, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, Qadhi Al-Maqdisi dan Syekh Al-Albani, pada suatu hari ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memakai sorban. Kemudian bertiuplah angin yang sangat kencang sampai sorbannya apa? Lepas. Pernah ngalami? Itu sorban. Apa? Topi. Nah, orang topi, tudung. Ya. Gagah-gagah kok. Cukup-cukup apa? Angin. Kalau anak muda mungkin bukan topi. Jungkatan. Serapi banget. Begitu angin, blok. Aduh, berantakan maning gitu. Kadang-kadang ada keluar kata-kata kan, kurang ajar angin. Sangal-angal gulun jungkati, suwe banget ngarep kaca. Macam-macam kan sekarang kan yang namanya gaya rambut tuh ada yang ini apa namanya? Yang naik ke atas namanya apa? Mohak ya. Iya. Enggak tahu itu namanya apa. Kena angin terus gagah-gagah terus jadi melepas kayak gitu. Jadi kayak apa gue? Hah? Itu kadang-kadang ada orang yang mencela, maka sahabat tadi karena sorbannya itu terbang, maka dia mencela angin. Dia mencaci angin tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang diucapkan oleh sahabat tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tal'anha." Janganlah engkau laknat angin tersebut, janganlah engkau caci angin tersebut. Fa innaha ma'muratun. Sesungguhnya angin itu bertiup seperti itu karena diperintahkan oleh siapa? Allah. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau misalnya kita mencela angin, konsekuensinya mencela yang nyuruh angin itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Hati-hati menjaga lisan kita. Termasuk yang lewat beberapa bulan yang lalu. Pagi aja nikah nang bulan nang bulan sura. Bok apa? Bok sial. Berarti bulan surane gue sing bulan sial. Loh, yang menciptakan bulan sura itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama saja ketika kita mencela bulan, mencela waktu, seakan-akan kita telah mencela yang menciptakan waktu tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya ada angin kencang, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa Allahumma as'aluka min khairi ma umirat bih wa a'udzu bika min syarri ma umirat bih. Yang bunyinya, yang artinya, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan dari apa yang engkau perintahkan kepada angin ini. Berarti angin itu bertiup karena ada perintah. Dan aku memohon perlindungan kepadamu, wahai Rabbi, dari keburukan apa yang engkau perintahkan kepada angin ini. Saya tanya, ketika kemarin atau beberapa saat yang lalu ada angin lisus, angin kencang, banyak seng-seng yang pada terbang. Baca doa ini enggak? Enggak. Belum tahu ya? Enggak hafal. Sing hafal be kadang-kadang ora kucap. Saking apane? Saking panik. Kenapa bisa seperti itu? Karena enggak terbiasa. Karena enggak terbiasa. Kalau kita terbiasa mengucapkan doa ini, apa tadi bunyinya? Allahumma as'aluka min khairi ma umirat bihi. Apa? Allahumma as'aluka min khairi ma umirat bihi. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan, ya, yang engkau bawakan, engkau perintahkan kepada angin ini. Wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan kepadamu, min syarri ma umirat bihi, dari keburukan yang diperintahkan kepada angin ini. Artinya angin itu bisa membawa kebaikan, bisa membawa apa? Keburukan. Apa kebaikan yang dibawa angin? spoil-spoil, seger. Terus ini apa? Tumbuh-tumbuhan bisa saling ada pembuahan ya. Dan yang lain-lainnya. Keburukannya apa? Loh kan, seng-seng pada apa? Pada mabur ya. Pohon-pohon pada tumbang, kemudian membawa penyakit ya. Nah, ini kita minta kalau ada angin bertiup, kita minta yang baik-baik dan kita mohon perlindungan dari yang jelek-jelek. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hajar. Itu angin. Jadi angin itu bertiup karena diperintahkan oleh siapa? Allah. Hujan. Termasuk hujan. Hujan juga turun karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam sahih Muslim, kata Nabi SAW, suatu hari ada seorang lagi jalan-jalan. Ketika dia lagi jalan itu, tiba-tiba dia mendengar di langit ada suara yang mengatakan, isqi hadiqata fulanin, wahai awan, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Nyebut nama. Di kebunnya fulan. Dia, orang tadi, dengar suara di langit. Ada perintah kepada awan, wahai awan, pergilah kamu ke sana, turunkan hujan di kebunnya fulan. Akhirnya orang tersebut yang mendengar suara tadi kan penasaran. Awannya berjalan itu, diikuti awannya nengi sore, kutu ngendi. Sampai mana? Kemudian awan itu berhenti menurunkan hujan di kebun itu saja. Maka akhirnya orang ini penasaran kan. Kemudian pas di kebun itu ada seorang yang sedang berkebun. Sedang macul. Ditanya, siapa namamu? Namaku Fulan. Persis seperti nama yang dia dengar di mana? Dari langit. Maka orang yang petani tadi bertanya, loh kenapa kamu tanya nama saya? Orang itu bercerita, oh iya tadi saya di tengah-tengah saya lagi jalan-jalan, saya mendengar suara dari langit di mana ada perintah kepada siapa? Kepada awan supaya menyiram atau menurunkan hujan di atas kuburan kebunnya fulan dan kamu itu orangnya. Kok bisa kamu seperti itu? Padahal yang lain-lainnya pada kering, kok bisa hujan itu turun di kebunnya kamu tok? Maka orang itu mengatakan, "Fa inni anzuru ila ma yakhruju minha." Setiap aku panen atasaddaku bisulusihi. Setiap aku panen aku bersedekah sepertiga dari panenku ini. Sisa berapa? 2/3. Wa akulu ana wa iyali sulusan. Dan aku makan sepertiganya lagi. Sisa berapa? 1/3. Wa aruddu fiha sulusahu. Dan yang sepertiga itu aku kembalikan ke kebunku. Maksudnya apa? Go? Winih. Buat apa? Bibit. Oh, pantes. Jadi jangan heran kalau ada sawah kur dipisah galengan, singkie entong dipangan tikus, singkie ya ora butuh lah. Ya selamat lah, sisa oli pirang ton lah, alhamdulillah. Kok bisa Ustaz? Karena tikus itu diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tikus, teh, sawai pak anu ke saben panen boro-boro sepertelon. Boro-boro sedako sepertelon. Zakate be ora ditokaken. Ke. Entongaken ke. Buduku. Subhanallah ya. Pas kapan itu, sekitar setengah tahun yang lalu kan ada wabah apa? Tikus itu. Akhirnya karena jengkel, orang di kampung itu pada grebek. Menggrebek apa? Tikus. Kalau nggak salah dapat sekitar 3.000 tikus. rasanya wah alhamdulillah entong wis rasa kakak. Besoknya datang 6.000 tikus. Saya bukan sedang mengatakan biarkan tikus itu, bukan. Tapi mbok yao, kalau seperti itu kemudian apa? Introspeksi. Mawas diri. Mengoreksi. Memikirkan kembali. Kenapa kok bisa seperti ini? Wereng juga sama. Sekarang lagi rame-ramenya apa? Wereng. Sawah itu pada kuning. Udah kuning. Panen. Kuning apa? Kuning garing. Ya. Ditanam lagi kuning lagi. Diserang orang lagi. Kita tuh introspeksi gitu loh. Mawas diri. Kita cek, oh mungkin saya ini gak dikeluarkan zakatnya. Oh mungkin saya ini tidak sholat. Oh mungkin saya ini, dan seterusnya. Itu yang seharusnya. Kenapa? Karena binatang-binatang, makhluk-makhluk tadi, itu semuanya melakukan itu karena perintah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai matahari pun bergerak karena perintah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang Nabi. Perang. Nabi ini apa? Perang. Sesampainya di medan peperangan, hampir ditaklukkan itu musuh. Sebentar lagi takluk. Tapi matahari berjalan. Ya, dan hampir apa? Tenggelam. Itu hari Jumat. Disebutkan dalam beberapa riwayat ahli sejarah. Itu hari Jumat. Dan mereka dilarang perang. Pada hari apa? Sabtu. Ini Bani Israel. Ada yang tahu nabinya? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Yusha. Nabi siapa? Yusha. Ya. Baru dengar tahu ada nabi namanya Nabi Yusha. Ini anaknya Nun, ya. Nabi Yusha bin Nun. Ya. Yusha, ketika dia itu berperang, sudah hampir takluk itu musuh, kok matahari hampir apa? Terbenam. Kalau sudah masuk hari Sabtu, harus apa? Berhenti. Karena mereka dilarang untuk berperang pada hari Sabtu. Akhirnya, Nabi Yusha itu berkata kepada matahari, anti makmuratun wa ana makmurun. Wahai matahari, engkau itu bergerak karena mendapatkan perintah Allah, dan aku juga bergerak karena perintah Allah. Berarti kita sama-sama diperintah. Itu kata siapa? Nabi Yusha. Anti makmuratun wa ana makmurun. Wahai matahari, engkau berjalan ini karena perintah Allah. Aku juga berperang karena perintah Allah. Allahumma bisha alayya syai'an. Ya Allah. Mintanya kepada Allah, bukan kepada mataharinya. Ya Allah, tahan matahari sebentar. Maka matahari itu mandek. Perak, gak bergerak. Sampai ditaklukkan orang kafir tersebut atau musuhnya Nabi Yusha, kemudian baru terbenam matahari. Dalam hadis riwayat Ahmad, ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan bahwa matahari tidak pernah berhenti dari peredarannya kecuali sekali itu. Karena kehebatannya Nabi Yusha? Bukan. Karena kuasa dari Allah subhanahu. Jadi matahari itu juga berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk karena perintah Allah azza wa jalla. Maka kalau misalnya ada ada matahari gerhana, rosa nabui apa? Panci nabui apa maning? Perkakasa sembarang nemune panci ya panci, nemune wajan ya wajan, nemune ember ya ember, dong dong dong dong, kenapa dipangan betara kala? Bukan, matahari itu terjadi gerhana karena perintah dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dimakan betoro kolo. Bukan. Makanya kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, bi anna rabbaka apa? Auhalaha. Bahwa bumi itu bercerita, mengisahkan, melaporkan, membeberkan kejadian-kejadian yang ada di atasnya pada hari kiamat nanti. Bumi melakukan ini semua karena perintah dari siapa? Allah. Berarti apa? Berarti makhluk-makhluk yang lain, gunung meletus, air meluap, kemudian tikus menyerang, belalang menyerang, wereng menyerang, itu semuanya adalah karena perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Untuk mengingatkan para manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Adanya kerusakan di muka bumi dan muka langit karena tingkah pola tangannya manusia. Liudhiqahum ba'dalladhi 'amilu. Allah Subhanahu wa taala ingin agar para manusia itu merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Berarti gempa kemarin, gunung arep jeblok, kuwi nembe apa? Sebagian. Nembe sebagian bewis mumet. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok Allah menggerakkan itu semuanya? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41. Makanya kalau sudah ada musibah kayak gitu, introspeksi. Oh, pantas gempa bolak-balik wong dukun nesi akeh. Wong-wong nesi percaya marang dukun. Oh, pantas kenapa kok banyak musibah. Ustaz, dukunnya kan islami, ustaz, kayak kelambinnya putih. Dukun hitam, dukun putih, pada baik. Ya. Oh, itu aliran hitam yang haram. Kalau aliran putih, enggak apa-apa, ustaz. Orang-orang dukun hitam, kalau dukun putih. Sini dukun kabayan ireng. Oh, enggak, ustaz, kulitnya putih kok. Maksudnya ajarannya. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Sekarang kan yang diimajikan dengan dukun itu kan mengding-ding enggak apa-apa, keris. Kemudian lambine ireng-ireng, terus nang apa? Anggo iket, ya. Kemudian di depannya ada apanya? Ada menyanyi, baca mantra-mantra, Ong Wilaheng dan seterusnya. Ah, ini enggak, ini ustaz, enggak kayak gitu itu dukunnya. Itu bukan dukun, ustaz. Saya datang orangnya itu pakai udeng-udeng gede banget. Terus kelambine jan temenan kayak wali, ustaz. Terus orang gawa keris loro, ustaz. Enggak bawa keris, dia pakai tasbih malah gede-gede banget semene-mene kira. Mbok mantep, ustaz. Saben ngomong titik-titik insyaallah, insyaallah. Ini banyak orang yang apa? Yang tertipu. Jadi kita bukan mengatakan bahwasanya setiap orang yang pakai pakaian kayak gitu itu dukun, enggak. Cuman hati-hati. Jadilah kita seorang muslim yang cerdas. Jadi jangan sampai kita itu tertipu dengan penampilan. Yang penting adalah substansinya. Apakah orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan agama atau tidak? Kalau misalnya ternyata meramal sama seperti dukun-dukun yang kanannya beraliran hitam, berarti ya sama saja, ini juga dukun. Maka inilah yang harus kita cek. Kenapa kok ada musibah? Karena kita melakukan perbuatan maksiat. Kenapa kok lama musim paceklik? Karena orang enggak bayar zakat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani, wala mana'a qaumun az-zakata illa habasallahu anhumul qatra. Seandainya ada suatu kaum tidak mau bayar zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan turunnya hujan. Gara-gara satu orang, kayak gara-gara wong sugih kae sing ora gelem bayar zakat, wong sekampung ora kebagian udan. Maka hati-hati. Artinya apa? Artinya manakala ada musibah, besar ataupun kecil, kita segera introspeksi diri, karena para makhluk-makhluk tadi, entah itu hujan, entah itu wereng, entah itu tikus, entah itu belalang, entah itu gunung, entah itu bumi, entah itu laut, entah itu sungai, entah itu air, semuanya itu bergerak karena perintah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, bi anna rabbaka awha laha. Yang itu karena Allah memerintahkan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada pertanyaan? Silahkan. Saya ingin tadi jelaskan tentang semua yang ada di sini, yang ada di sini Allah. Termasuk musuh-musuh Allah berupa setan dan jin. Kenapa musuh Allah yang pasti suka mati? Tetap juga Allah. Ya. Mengapa musuh-musuh Allah itu tetap berbuat? Apakah itu juga karena takdir dari Allah? Jawabannya iya. Karena takdir dari Allah. Bukan cuma musuh yang krojo-krojo, termasuk musuh yang paling besar yaitu iblis. Iblis itu kenapa bisa melakukan itu semua? Karena mendapatkan kekuatan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, terus kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis? Adalah sebagai ujian. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. Kami adalah ujian buat kalian. Jadi adanya setan di muka bumi sebagai ujian buat kita. Kalau tidak ada setan, tidak kelihatan orang yang beriman sama yang tidak, orang yang tekun sama yang tidak, karena tidak ada godaannya. Karena enggak ada godaannya, enggak kelihatan. Kabehan rajin, soalnya orang nan apa? Setan. Enggak ada keistimewaannya orang yang rajin. Tapi begitu ada setan, kok tetap rajin? Wah, berarti ini manusia apa? Hebat. Karena bisa menghadapi godaannya siapa? Setan. Apakah termasuk mitos pergantian nama dikarenakan sakit-sakitan? Kaboten jeneng. Ya, itu termasuk mitos. Termasuk apa? Mitos. Jadi kalau misalnya anak sakit-sakitan, tidak perlu diganti nama, kecuali kalau namanya jelek. Kecuali kalau namanya apa? Jelek. Nuhun sewu, nuhun sewu. Dulu orang-orang dahulu itu, kalau ngasih nama, sebagian orang dahulu, enggak semuanya, itu kadang-kadang sekenanya. Karena lahirnya bareng-bareng sama sapi yang melahirkan anaknya, wah si jenengan ipe ada apa gudel ben gampang boleh ngemut-ngemut, lahirnya kapan bareng karo gudel sih kaya. Nah kalau namanya memang dari asalnya jelek dirubah tidak apa-apa, tapi kalau namanya sudah bagus, misalnya namanya Abdul Hakim misalnya, sudah bagus, atau Abdurrahman, atau Abdurrahim, atau Muhammadnya. Namanya sudah bagus Muhammad, sakit-sakitan. Diganti jeneng apa ya? Siapa? Michael Jackson. Jangan. Kalau namanya sudah bagus, tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti. Tidak ada istilah kaboten jeneng. Karena kita disuruh memakai nama-nama yang bagus-bagus. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan ahabul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah ada dua, Abdullah sama Abdurrahman. Ini bukan kabotan jenang, ini mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kita lanjutkan insyaAllah tanya jawabnya nanti setelah Isya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.